Ini ada pertanyaan. Apa ini? Anjlok, anjlok. Ada pertanyaan bagaimana usaha atau kiat-kiat kita bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Saya hanya bisa menjawab dengan jawaban yang singkat yang pernah disampaikan oleh beliau Syekh Bakar Abdullah bin Zaid dalam kitab Khilyah Talibul Ilmi. Di mukaddimah kitab tersebut beliau menerangkan wa annal ilma durr. Sesungguhnya ilmu itu adalah mutiara. La yasuluhu illa al-mutakhalli bi adabihi al-mutakhalli an afatihi. Tidak akan bisa meraih ilmu itu kecuali orang yang menghiaskan dirinya dengan adab. Dengan adab. Al-mutakhalli an afatihi. Dan orang yang selalu menjauhkan dirinya dari perusak-perusak ilmu. Afat-afat ilmu. Maka, apa yang menjadikan ulama-ulama dulu teguh di dalam talibul ilmi? Karena mereka berbekal. Bagaimana orang musafir dia tidak berbekal? Bisa enggak dia tabah dengan perjalanannya? Hah? Orang musafir tidak bawa bekal. Seorang penuntut ilmu tidak bawa bekal. Bisa dia istiqamah? Enggak bisa. Apa bekalnya? Bekalnya adalah al-adabus sahih. Adab ilmu yang benar. Para ulama kita banyak mengingatkan, kalian itu lebih butuh kepada adab daripada butuh kalian kepada ilmu. Makanya ulama-ulama kita tidak mendidik murid-muridnya cuma sekedar diajarkan ilmu. Bahkan adab itu menjadi dominasi yang mereka bawa kepada murid-muridnya. Sekalipun murid itu pintar di majelisnya, pernah Imam Sufyan Ats-Tsauri mengusir karena tidak punya adab. Hakikatnya orang bisa istiqomah meraih ilmu yang bermanfaat, bekalnya adalah adab. Sampai di mana dia menjadikan adab itu menjadi bekal dia, disitulah dia akan bisa istiqomah. Maka banyak ngambil nasihat tentang adab-adab di dalam mengambil ilmu yang ditulis para ulama kita. Dari kitab-kitab yang besar sampai kitab-kitab yang tipis, setiap zaman ulama itu selalu menulis masalah ini. Dan itu yang banyak dilalaikan. Kebanyakan penuntut ilmu pada zaman sekarang ngambil ilmu asal ngambil. Ikut ngaji asal ikut. Tidak membekali diri dengan adab ilmu yang benar. Makanya ulama-ulama kita selalu, bukan hanya di awal, bahkan di perjalanannya murid-muridnya pun, mereka siapkan terus, mereka pantau adab mereka. Begitu terjadi kerusakan, mereka segera benahi. Ini ikhwanul fiddin yang menjadikan penuntut ilmu bisa istiqamah. Terlalu panjang kita bicarakan di sini, kecuali ada kajian khusus tentang adab bagaimana mengambil ilmu. Maka insya Allah akan banyak kita mendapati dari sisi mana orang yang memegangi adab akan istiqamah. Yang jelas kesimpulannya, kembali kepada sejauh mana kita menjadi orang yang membekali diri dengan adab ilmu. Bahkan para ulama dulu mereka lebih kuat menyiapkan diri dengan adab ilmu. Bahkan ada yang mengatakan, kami belajar adab 20 tahun, baru kemudian kami belajar ilmu setelah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini yang bisa kita nasihatkan dengan pertanyaan ini. Kemudian, di sekeliling kita, fitnah di sekeliling kita sangat banyak. Tolong nasihati kami agar bisa sabar di atas manhaj. Sebenarnya tadi sudah kita nasihatkan. Tadi dengan bahasa sederhana, kita sudah sampaikan perkataannya Syekh Sa'di. Apa? Masih ingat tadi? Duduknya seorang penuntut ilmu di majelis ilmu dan mengambil kepentingan yang besar dengan majelis itu, walaupun apa tadi? Tanpa paham. Itu penyelamat dia dari fitnah. Penyelamat dia. Bukankah Nabi pernah menjelaskan para sahabat, ketika terjadi fitnah, maka ambillah pedangmu, kemudian pukulkanlah dengan batu sampai pedangmu hancur, kemudian tunggulah kamu kematian. Kalau kamu dikejar dengan fitnah, dengan orang yang buat fitnah, masuklah ke rumahmu, kamu kunci-kunci rumahmu. Kalau di rumahmu kamu didatangi fitnah, masuklah ke masjid. Maka majelis ilmu. Banyak sekali ulama menasihatkan, kalau seorang teguh istiqomah di majelis ilmu, terus ihtimam, dengan ikhlas, dengan adab, maka insyaallah fitnah-fitnah yang senantiasa datang tidak akan mudah, karena hakikatnya fitnah itu menimpa kita dengan izin Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, halaka man lahu qalbun lam ya'rifil ma'rufa wa la yunkiru munkar. Celakalah orang yang punya hati tapi hatinya tidak mengerti mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Berarti pemahamannya, hati itu tidak selamat kan? Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau hati yang selalu mendapatkan ilmu, faham mana ma'ruf, mana munkar, halakan gak? Rusak kan? InsyaAllah kan lebih banyak ditolong oleh Allah. Bahkan dalam riwayat diterangkan, la tadurruhumul fitnah, la tadurruhumul fitnah ma'arakhtum dinakum. Fitnah-fitnah itu tidak senantiasa menimpa pada kalian selama kalian memahami agama kalian. Tidaklah fitnah itu terjadi kecuali kita keluar dari pemahaman agama kita. Fitnah itu tidak akan membahayakan pada kalian. Walaupun fitnah itu ada, Allah menolong kita dijaga dari fitnah selama kita araftum dinakum. Selama kita memahami agama yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Kemudian, ya mohon maaf mungkin tidak bisa semua saya jelaskan karena waktu sudah mau duhur. Yang terakhir, ini ada pertanyaan tulisannya agak kurang jelas. Apa yang dimaksud dan apa ciri apa ini khas? Ya, ulama yang dimaksud secara zahir, yang dimaksud ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya adalah sebagaimana sudah banyak diterangkan para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang alim dengan kitab dan sunnah dan memiliki ilmu-ilmu yang melimpah, dan mereka adalah orang-orang yang hidup di atas ilmu itu, menyeru manusia di atas ilmu itu dan istiqomah sampai dia bertemu dengan Allah dan takut kepada Allah. Itulah ulama-ulama yang dimaksudkan sebagaimana yang kita telah pahami, sehingga kita dinasihatkan hendaknya kita mengambil ulama dari orang-orang yang seperti ini, dari orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Kemudian dari orang-orang yang mereka telah mendapatkan ilmu ini dengan melimpah. Sebagaimana nasihatnya para ulama, kunu rabbaniyina, ketika menafsirkan ayat, ya, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Diriwayatkan dari perkataan yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas dan yang lain, bahwasanya yaitu orang-orang yang mengajarkan ilmu dari pokok-pokoknya ilmu kepada cabang-cabangnya ilmu. Berarti orang yang ilmunya sudah apa? Sudah melimpah, tahu mendidik manusia, tahu mengajar manusia. Dari mana ilmu itu diajarkan, dia tahu. Dan ulama-ulama yang senantiasa ikhlas di atas agama Allah Azza wa Jalla. Ini secara singkat kalau kita ingin jelaskan. Dan bukan ahlul hawa, bukan orang-orang yang umur-umur mereka adalah masih belum punya kemapanan di dalam ilmu, bukan mereka. Dan bukan orang-orang yang ilmunya adalah di lisan mereka, bukan di dalam hati mereka. Mereka tidak menjadi orang yang sebenarnya melimpah di dalam ilmu, tetapi jadi tukang ngomong. Karena tukang ngomong itu belum tentu ulama. Sebagaimana telah dibedakan dulu pada zaman salaf antara khutobah dengan ulama. Antum fi zamanin kathura ulama'ukum wa qalla khutobah'ukum. Salah satu para salaf mengatakan, kalian hidup di sebuah zaman ulama kalian lebih banyak daripada apa? Tukang ceramah kalian. Maka beda antara ulama dan antara orang yang ngomong kepada manusia. Orang yang ngomong kepada manusia belum tentu ulama. Ini secara singkat yang bisa kita jelaskan. Bolehkah kita mengambil ilmu apa? Ulama sufi, khususnya tarekat, begitu juga menimba ilmu dari ulama syiah atau yang lain-lain. Sudah jelas nasihatnya para ulama dan diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asrati sa'ah ayyul tamasal ilmu anil asaghir. Salah satu ciri tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang kecil. Makna dari orang kecil diterangkan oleh Al-Imam Ibn al-Mubarak, ahlul hawa, ahlul bidah. Jadi ilmu itu tidak boleh diambil dari ahlul hawa, ahlul bidah. Mungkin ada orang yang berdalil, yaitu pernah Abu Hurairah membenarkan iblis yang dibenarkan oleh Nabi mengajari membaca apa? Ayatul Kursi. Itu bukan mengambil ilmu. Beda mengambil ilmu dengan apa? Menilai sebuah kebenaran. Adapun menilai sebuah kebenaran, meskipun itu ada pada orang yang tidak benar, kita harus tetap nilai benar. Dengan syarat kita harus jelaskan bahwasanya pemiliknya itu tidak benar. Ya, seperti itu Syekh Albani menjelaskan pemahaman-pemahaman orang yang omongannya itu benar. Kemudian dia mengatakan tetapi pemiliknya tidak di atas jalan ini. Itu tentang mengambil ilmu. Dan masalah mengambil ilmu dibahas di dalam adab ilmu. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan taufik Allah Azza wa Jalla untuk bisa memahaminya di majelis-majelis ilmu yang berikutnya, mungkin dengan ustaz yang lain, apabila antum memahami, insyaallah akan banyak dapat pemahaman kepada siapa kita belajar. Jadi dengan waktu yang singkat ini, mudah-mudahan sedikit yang kita bisa nasihatkan pada kesempatan yang mubarakah ini, di mana letak hajat manusia kepada para ulama dan bagaimana, maka mudah-mudahan semuanya yang tadi kita ambil nasihat menjadi nasihat bagi kita semua. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.